terima suratmu. Yang lama kuduga dahulu, memang ku merasa diriku sangat hina. Pastilah kau akan menolakku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih. Kasih yang suci padamu, sayang. Usah risaukan diriku, anggaplah angin nan lalu. Memang seharusnya ku tidak menyintaimu. Yang kini tak henti menyiksaku. Selamat menempuh hidup baru dengan kasihmu. Aku relakan nasibku sudah begini. Terimalah seuntai bunga sebagai tanda kasih. Kasih yang suci.